The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas preview Technical Essentials Day. Ya, kita mau bahas mengenai AWS platform. Ya. Untuk setengah hari ke depan. Jadi agendanya untuk sesi ini kemungkinan besar teman-teman mesti sedikit late lunch ya. Mesti sedikit late lunch. Oh. Hari ini hari Jumat ya. Hari ini hari Jumat. Sedangkan kita akan mungkin akan sedikit exit dari jam 12 dan kayaknya agak sulit untuk berhenti kira-kira pukul setengah 12 nanti. Jadi unfortunately mungkin yang perlu sholat Jumat ya mungkin mesti leave lebih dulu. Jadi karena waktunya kagok banget, karena mungkin kita selesai sekitar pukul 12 atau 12 perapat sih sebenarnya. Jadi, kelihatannya saya nggak mungkin berhenti di setengah 12. Jadi, mungkin yang perlu sholat Jumat, ya bisa leave lebih dulu, mungkin pukul setengah 12. Tapi yang masih bisa join, silakan. tapi kita masih akan sering kok. Apa program-program preview seperti ini untuk Anda-Anda yang ingin lebih tahu informasi lebih lanjut mengenai AWS. Ini merupakan hari kedua dari program preview kita. Jadi kemarin kita sudah ada dua kelas, pagi dan sore. Yang pagi ada Getting Started dengan Cloud Essentials, kemudian yang sore ada kelas Cloud Practitioner. Sedangkan yang hari ini preview untuk Technical Essential. Jadi tujuannya sesi-sesi ini diadakan, kita mau teman-teman dapat informasi bahwa dari AWS itu sebenarnya kita punya kelas-kelas training, ya kita punya kelas-kelas training yang nanti teman-teman bisa belajar lebih mendetail gimana cara implementasi membangun solusi di atas cloud platform, ya dimana kalau teman-teman belajar dari AWS dari tim training dari konten-konten yang dibangun oleh tim AWS, Anda bisa dapat gambaran yang tepat ya, yang menyeluruh dibanding daripada Anda browsing sendiri, kemudian menemukan solusi-solusi secara ad hoc. Di situ mungkin potongan-potongan picture-nya itu kurang lengkap ya. Sehingga nanti bisa menyebabkan ketika Anda ada dalam proses development, itu nanti ada hambatan, ada gangguan. Ya, ada hambatan, ada gangguan. Ketika Anda belajar dari kelas training kelasnya yang AWS, kita kasih lihat dulu gambarannya secara keseluruhan. Oke, ada lagi peserta yang nanya mengenai break Jumatan untuk yang Muslim. Saya ngerti bahwa ada yang perlu untuk sholat Jumat, tapi karena waktu kita terbatas, unfortunately saya nggak bisa stop pada pukul 11:30. Karena kemungkinan kita pukul 12 sudah selesai. Jadi mungkin yang untuk perlu sholat Jumat, unfortunately mesti leave earlier. Ya, mesti leave earlier. Dan harapannya nanti kita bisa ketemu lagi. Karena kita akan selalu mengadakan kelas-kelas preview seperti ini. Ya, kita akan selalu ada kelas-kelas preview seperti ini. Jadi buat teman-teman yang perlu sholat Jumat, sekali lagi, mungkin nanti bisa leave earlier. Ya, kemudian nanti, kalau misalnya ada feedback form, ya, kalau misalnya ada feedback form untuk nanti teman-teman bisa dapat informasi lebih lanjut mengenai kelas-kelas seperti ini, Anda daftar. Daftarkan email Anda di feedback form tersebut, ya. Beritahu bahwa Anda menginginkan untuk memperoleh informasi lanjutan mengenai kelas-kelas seperti ini. Nah, dari situ nanti Anda akan di follow up untuk kelas-kelas berikutnya, ya. Jadi unfortunately, mohon maaf sekali untuk hari ini yang sholat Jumat, karena memang jatuhnya hari Jumat sih. Yang kemarin hari Kamis kebetulan nggak ada. Kelasnya juga memang agak kagok, jamnya jam 9 sampai jam 12 setengah 1 lah paling lambat. Nah, jadi kita agak susah untuk stopnya. Jadi mungkin yang sekali lagi yang perlu sholat Jumat bisa leave earlier, tapi minta tolong untuk kasih informasi untuk kita bisa follow up, dan nanti ketika Anda sudah mendaftar, Anda akan diinformasi mengenai kelas-kelas lanjutan atau kelas-kelas preview yang seperti ini, yang kita akan selalu adakan ini secara periodical, ya. Sekali lagi, unfortunately, untuk yang perlu sholat Jumat, nanti bisa leave earlier. Oke? Okay? Saya akan mulai, karena kita harus memperhatikan waktu, karena waktu kita terbatas. Oke? Okay? Kita masuk ke konten kita, Technical Essentials, dan saya ada di modul 1. Kita akan masuk dari introduction. Kita ada di introduction, sedikit sebagai latar belakang buat teman-teman ada gambaran mengenai AWS. Jadi AWS itu merupakan salah satu business entity-nya Amazon.com, anak perusahaan, di mana Amazon.com dimulai tahun 1994, ya, mulai sebagai bookstore, online bookstore, dan kemudian bergerak menuju e-commerce, ya, bergerak menuju e-commerce. Ya. Kemudian baru tahun 2006 AWS Services diluncurkan. Ya, AWS Services ini merupakan IT support yang mendukung proses pembangunan Amazon.com. Dan ketika kita rasa bahwa pembelajaran dan kemudian best practices yang kita bangun selama mendukung Amazon.com itu sudah cukup, kita rasa pengalaman tersebut bisa membantu banyak sekali end user. Makanya dibangunlah AWS Web Services untuk menyediakan services untuk end user membangun solusi-solusi mereka di atas cloud. Ya. Apa itu Web Services? Web Services memungkinkan bisnis dan developer menggunakan layanan web. Ya. untuk membangun aplikasi yang dapat diskalakan dan canggih. Kata kuncinya ada di skalakan dan canggih, ya. Dan kita bisa aksesnya via web, ya. Nah, servisi-servisinya banyak. Jadi ada berbagai macam servisi seperti penyimpanan storage, ya, storage. Kemudian ada processing, ada computation, ada database, ada mobile, ada jaringan. Semua approach yang biasa kita lakukan secara fisikal terhadap hardware dan peripheral, sekarang kita bisa buat secara programmatic, ya. Jadi kita kasih rutin, kita kasih command, kemudian nanti step-stepnya akan di-execute dengan services. Jadi kita nggak perlu melakukan itu secara manual, harus ditungguin, attended, ya, kemudian harus di-execute satu persatu, kan kita berarti terikat, ya, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, sekarang nggak perlu karena kita bisa buat komen atau rutin yang akan melakukan eksekusi terhadap proses-proses itu satu persatu, ya. Jadi kita bisa tinggalin dari manapun, kapanpun Anda bisa lakukan itu, karena itu semua akan diwakili oleh rutin-rutin komen-komen yang kita sudah buat. Nah, itu yang disebut dengan Amazon Web Services. Istilah canggihnya sekarang infrastructure as a code. Kita treat infrastructure sebagai code, ya, sebagai coding. Kecepatan inovasi AWS dari tahun 2011, ya, dari tahun 2011 meningkat terus. Setiap tahun bertambah new features, ya. 2018 terakhir ada 1957 penambahan service baru. Hingga sekarang ada 6162. Dan ini bukan angka fix, ya. Ini bukan angka fix. Jadi akan selalu terus bertambah, ya. Ini hanya sebagai gambaran aja untuk Anda bahwa kita selalu melakukan inovasi untuk merilis feature atau services yang terbaru, ya. Jadi ini menunjukkan velocity, menunjukkan kecepatan inovasi di AWS, ya. Pelanggan AWS awal mulanya adalah para startup yang lahir bersama-sama, kemudian bertumbuh bersama-sama dengan AWS. Tapi ternyata kemudian para startup ini yang born in the cloud, di mana mereka deploy solusi mereka itu di cloud, mengalami growth yang sangat tinggi, growth yang sangat besar. Anda bisa tahu, Anda bisa kenal kayak Lyft, kemudian Airbnb, itu customer-nya AWS. Lyft, Airbnb, kemudian Netflix, itu tadinya merupakan startup-startup yang bertumbuh bersama dengan AWS dan mengalami growth yang sangat besar. Nah, itu membawa inspirasi untuk corporate atau company di segmen yang lain, ya. Jadi muncul daya ketertarikan dari customer-customer dari segmen yang lain. Dari corporate, enterprise, kemudian public sector, mereka mulai melihat practices yang diterapkan oleh para startup ini dan melihat bahwa mereka bisa mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat cepat, ya. Nah, ini akhirnya customer kita mulai expand ke segmen-segmen yang lain, ya. Manfaat dari cloud computing ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, Anda nggak usah pakai modal lagi. Untuk memiliki satu daya komputasi untuk bisnis solution Anda, solusi bisnis Anda nggak perlu modal, ya. Nggak perlu keluar modal untuk beli server dan lain sebagainya. Tapi kita bisa berlangganan. Ya, bayarnya berlangganan. Setiap bulan aja bayar berlangganan. Kalau Anda udah mau stop, silakan. Anda bisa stop subscription-nya. Kemudian Anda juga dapat manfaat dari skala ekonomi yang besar, ya, seperti wholesale, ketika kita belanja dalam jumlah yang besar, harganya semakin murah. Ada diskon. Dan karena yang pakai kan jumlahnya besar. Satu data center nanti yang pakai customer-nya banyak, Anda dapat diskon. Kemudian, ketika di cloud, Anda nggak perlu lagi tebak-tebakan mengenai kapasitas. Karena di cloud cukup lumayan fleksibel. Ya. Jadi kita bisa menyesuaikan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Kalau kurang, minta tambah. Kalau kelebihan, kita kurangin. Ya, kita bisa menyesuaikan. Kan enak. Nggak usah takut-takut bahwa kita salah melakukan estimasi. Kemudian, meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. Kalau bahasa Inggrisnya ini namanya agility. Apa itu agility? Menyesuaikan dengan kondisi market, pasar. Jadi bisa berubah. Ya, bisa adaptif ya, kondisi pasarnya berubah, kita bisa berubah ya. Dan kemudian ketika kita deploy, time to deploy-nya lebih cepat ya. Kalau biasanya kita mesti deploy satu solusi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun misalnya ya. Ini kita bisa perpendek. Jadi time to market-nya jauh lebih cepat ya. Di mana kalau kita bangun satu VM di cloud, mungkin sekitar 3-5 menit kita sudah bisa jadi. Itu pastinya akan mempercepat time to deploy ke customer. Terus, kita bisa stop untuk fokus di pemeliharaan data center. Administration, pemeliharaan, kayak gitu-gitu ya. Wong core bisnis kita bukan data center bisnis kok. Ngapain kita harus fokus di situ? Iya kan? Kita bisa fokus ke core bisnis kita. Core bisnis kita apa? Gimana caranya memberikan feature baru untuk pelanggan? Gimana caranya kita meningkatkan customer satisfaction, kepuasan pelanggan? Gimana caranya kita bisa fokus sama core bisnis kita? Itu yang paling penting. Jadi nggak perlu lagi ngurus-ngurusin server kayak begitu. Udahlah, yang kayak gitu kita berikan, kita tanggung jawabnya untuk vendor atau outsourcing yang fokus di area itu. Ya, jadi kita benar-benar bisa fokus sama bisnis kita. Yang terakhir, Anda bisa expand dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Anda punya market, di satu data region, data center region, kemudian Anda mau expand ke tempat-tempat lain, cepat banget. In no time. Nggak perlu butuh waktu lama. Anda bisa expand. Dari market Indonesia, Anda bisa expand ke Singapura, ke Thailand, ke Vietnam, Filipina, dan seterusnya. Malaysia, dan lain sebagainya. Hingga saat ini AWS masih leader, ya, kita leader dalam posisi Gartner Magic Quadrant, kita masih leader. Dan yang tahun 2020, jarak yang ke-1 sama yang kedua ini semakin jauh, AWS naik ke atas. Ya, AWS-nya naik ke atas. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa para pemain cloud infrastructure ini masih terus kejar-kejaran untuk memberikan services dan produk yang terbaik buat Anda. Masih melakukan inovasi, terus menerus melakukan inovasi. Bahkan kalau di AWS kita motonya adalah we are still on the day one. Keren nggak coba? Jadi kita bilang kita masih ada di hari pertama, kita masih ada di day one. Artinya apa? Inovasi itu tidak pernah berhenti. Makanya tahun 2019 seperti ini, malah tahun 2020 kita malah meninggalkan lebih jauh teman-teman kita yang ada di belakang. Nah, sebenarnya yang ada di cloud itu sebenarnya sama, mirip sama apa yang kita miliki di on-premise ya. Jadi kalau Anda bayangin, cloud itu bukan magic, bukan sulap, bukan sihir gitu ya. Sebenarnya kita apa yang ada di dalam yang biasa diimplementasi di on-premise itu juga diimplementasi di cloud. Walaupun ada banyak adjustment ya, ada banyak sekali adjustment. Dan juga konsep-konsepnya berubah, tapi pada prinsipnya apa yang ada di cloud itu mimicking apa yang ada di on-prem. Dari sisi keamanan, jaringan, server, basis data, dan sebagainya. Sama, mirip-mirip. Jadi Anda nggak usah bingung, nggak perlu bingung, ya. Karena sebenarnya ada fisikalnya. Data center-nya ada, racking-nya ada, server-nya ada. Cuma lokasinya, Anda nggak perlu tahu. Kita nggak perlu tahu. Kita hanya dikasih tahu cara aksesnya via internet, lokasinya nggak perlu tahu. Karena memang harus dirahasiakan. Ya, karena harus dirahasiakan. Nah, nanti di cloud ini, nanti ada layer-layernya. Ya, ada infrastruktur, ada layanan utama, fondasi, layanan fondasi. Kemudian ada platform, ada layanan platform. Nah, di platform ini nanti ada banyak layanan-layanan yang atau services yang Anda bisa pakai, ya. Anda bisa pakai out of the box. Anda nggak usah reinvent the wheel. Anda tinggal attach untuk melengkapi solusi Anda. AWS bertanggung jawab di physical infrastructure yang paling bawah, ya. Kita bertanggung jawab mengenai ketersediaan. Ketersediaan. Yang penting Anda bisa pakai, ada availability, nggak pernah mati, jangan sampai terganggu. Nah, AWS bertanggung jawab untuk itu. Nah, kemudian nanti begitu Anda mau pakai, baru Anda bangun komponen-komponen virtualnya. Ada virtual mesin, ada networknya, ada storage, dan lain sebagainya. Anda baru bangun di sini secara virtual. Setelah Anda bangun, layanan fondasinya ini, kemudian Anda juga bisa tambah-tambahkan lauk pauknya, sayur mayurnya Anda tambahin, ada yang basis dari basis data, Anda ada analitik, layanan aplikasi, ada container, ini ditambahin lauk pauknya, sayur sayurnya. Kalau ini mungkin Anda bisa bayangkan ini makanan pokoknya, nasi putihnya, ya. Nah, ini ada tambahannya. Kemudian nanti baru di atasnya baru ada aplikasi Anda yang nanti akan interfacing dengan end user. Ya, interfacing dengan end user. Nah, ini contoh-contoh layanan dasar yang ada di AWS. Ada EC2, ini VM, ada Lightsail, Elastic Beanstalk, ada Lambda, dan lain sebagainya. Ya, kita nggak akan bahas ini semua. Of course, nggak cukup lah waktunya selama 3 jam. Ya, kita nggak akan bahas ini semua. Ini hanya sebagai ilustrasi. Ini layanan dasar, ini layanan platform atau platform services, ya. Platform as a services. Kalau ini Anda mungkin kenalnya dalam bahasa kerennya adalah infrastructure as a services. Kalau yang ini dipanggilnya biasanya rata-rata platform as services. Nah, sekarang kita melihat gambaran infrastrukturnya AWS. Saya ke belakang dulu, nanti saya kembali ke sini. Nah, infrastruktur AWS sekarang ada di 24 titik, 24 region di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia 24, kemudian nanti ada 4 yang baru. 4 yang baru termasuk satu yang nanti akan ada di Indonesia. Akan segera hadir. Ya, titik yang warna orange ini nanti akan segera hadir tahun 2022 di Indonesia, di Jakarta, ya. Jadi global presence-nya dari AWS itu ada di seluruh dunia, ya. Nah, Anda punya akses terhadap semua titik ini di seluruh dunia, di 24 titik ini. Anda punya akses ke semuanya. Di mana Anda mau deploy solusi Anda di US, boleh-boleh aja, no problem kok, nggak ada masalah sama sekali. Bayangkan, Anda tahu-taunya bisa punya outreach ke belahan dunia manapun, kan? Itu sangat luar biasa. Anda bisa expand market Anda menjadi lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan, ya. Nah, ini ada titik-titiknya, tapi titik-titiknya itu berarti sesuatu juga. Karena masing-masing titik-titiknya ini menunjukkan geographical location, berarti ada jarak. Ya, nah, ketika ada jarak, Anda harus memperhatikan latency. ya, memperlihatkan latensi waktu diakses, waktu diakses lambat atau enggak, lancar atau enggak, ya. Ini bicara mengenai peta infrastruktur global. Nah, satu titik ini dia mewakili namanya region, dia namanya region, ya. Jadi di sini diterjemahkannya jadi wilayah, ya, tapi ini sebenarnya region. Kalau Anda mau searching di apa, di search engine, nanti panggilnya region, jangan wilayah. Kalau Anda panggil wilayah, sampai kapanpun nggak akan dapat, ya. Jadi di dalam satu region, ya, di dalam satu region, dalam satu region, di dalamnya nanti akan ada availability zone lebih dari 3. Ini bukan 2, ini nanti akan jadi 3. Untuk semua region yang baru, AZ-nya availability zone akan lebih dari 3. Ini saya tulis A dan B. Nah, di dalam region dia akan ada, di dalam region dia akan ada availability zone. Di dalam availability zone nanti akan ada data center. Ya, dia akan ada data center. Dia akan ada data center. Kenapa kita buat dua availability zone? Ini satu konsep. Satu konsep. Kalau kita sudah pakai satu availability zone dan kalau ada problem, sebenarnya kita punya cadangannya. Problemnya apakah kalau kita udah deploy solusi kita di sini, kita buat backup-nya di tempat yang lain. Ya, kita buat backup-nya atau enggak? Kalau kita buat backup-nya, ketika ada masalah dengan availability zone A, kita bisa failover ke availability zone B, di mana nanti user experience dari pelanggan, dari user, dari customer tidak akan terganggu. Kenapa? Karena sudah ada yang take over. Jadi Anda bisa mencapai satu status atau state yang disebut dengan high availability. High availability itu apa? Always up, always on, ya. Always up and always on. Nggak pernah mati. Nggak mati-mati. Nah, kalau kayak begitu kan, kalau customer mau belanja segala macam, mau malam, mau jam 2 pagi, mau jam 4 pagi, mau siang, mau sore, customer tetap bisa melakukan transaksi. Ya, apalagi kalau misalnya ada shopping cart, taruh aja di situ, kemudian nanti closingnya kapanpun. Anda dapat bisnis at any time. Oke? Okay? Oh ya, jadi saya kelupaan, saya minta maaf. Jadi sebenarnya di bagian questions di chat windows ada Mas Weli, ya. Mas Weli nanti siap akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di situ. Nanti Mas Weli yang akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, ya. Tadi sempat kelupaan. Mohon maaf, saya juga belum memperkenalkan Mas Weli. Jadi saya nggak sendirian hari ini. Sebenarnya ada Mas Weli bantuin untuk address pertanyaan teman-teman di situ, ya. Kemarin yang hadir sampai 300 orang, banyak sekali yang mengajukan pertanyaan di situ. Oke, hari ini berapa? 147 setengahnya. Oke, jadi informasi juga buat teman-teman yang kemarin join untuk sesi pagi dan sesi siang. Dan kemudian yang hari ini technical essential, hanya sekedar info untuk manage ekspektasi teman-teman bahwa nanti konten yang akan diberikan kurang lebih sekitar 70-80% itu nanti akan sama, akan mirip. Jadi kalau misalnya memang Anda ada keperluan lain dan memang nggak terlalu priority, Anda bisa skip. Anda bisa skip sesi hari ini kalau misalnya kemarin udah ikutan, ya, karena pagi-pagi ada Getting Started Cloud Essential, yang siang ada CPE. Yang CPE itu dengan yang Technical Essential agak sedikit mirip. Walaupun sebenarnya CPE itu purpose-nya nanti untuk certification, kalau Technical Essential itu lebih ke arah onboarding atau adoption, ya. Tapi sebenarnya kontennya itu-itu aja sih, karena semua masih dalam kategori merupakan introduction. Semua masih level 100, masih introduction. Jadi kontennya pasti bakal mirip. Jadi kalau daripada Anda di sini kemudian dengerin dan ternyata, oh kemarin juga udah denger, saya bosen banget gitu ya. Kalau Anda punya prioritas yang lain, Anda bisa skip. Kecuali kalau Anda memang mau mengulang, no problem. Ya, be my guest. Ya. Sekali lagi buat yang baru datang, mohon maaf saya nggak bisa stop di pukul 11.12. Kalau misalnya yang mepet, perlu sholat Jumat, mungkin setengah 12 bisa leave earlier, ya bisa leave earlier. Cuman ya, saran dari saya, kalau ada feedback form, tolong diisi alamat emailnya supaya kita bisa follow up. Ketika kita bisa follow up, nanti akan ada informasi-informasi training berikutnya. Kita punya program free training sepanjang tahun, ya. Nanti akan dilakukan secara berkala. Kita punya program free training sepanjang tahun. Pastikan Anda terdaftar. Ketika Anda terdaftar, nanti ada informasi mengenai preview training seperti ini, dan juga ada informasi mengenai training-training yang sesungguhnya. Nah, ditunggu jadwalnya, kemudian nanti Anda bisa daftar untuk menggantikan ketertinggalan untuk hari ini, karena Anda memang harus melakukan sholat Jumat. Ya, mohon maaf sebelumnya. Oke? Karena memang jamnya agak sedikit kagok sih sebenarnya. Kita lanjut. Ini tadi peta infrastruktur global AWS. Kemudian wilayah infrastruktur global AWS setidaknya ada dua availability zone per wilayah, ya. Ada dua availability zone. Kemudian dari masing-masing region ada yang lebih banyak jumlahnya. Ada yang lebih banyak, ada yang 6. Ada juga yang 4, ya, ada yang 6, ada yang 4. Rata-rata yang baru minimum 3. Tapi kalau untuk market-market tertentu di mana ya usage-nya besar dan mereka punya kebutuhan tersendiri, ya nanti jumlah availability zone-nya akan lebih dari 3, ya. Nah, ini tujuannya untuk ketersediaan tinggi atau bahasa Inggrisnya high availability, ya. Saya juga mesti kasih tahu apa istilah bahasa Inggrisnya, karena nanti Anda akan pakai untuk browsing, ya. Ketika Anda menggunakan search engine, Anda nggak pernah bisa cari dengan istilah ketersediaan tinggi, karena nggak ada literaturnya yang menyebutkan mengenai ketersediaan tinggi. Anda harus pakai istilah bahasa Inggris high availability, ya, menggunakan multi AZ, ya. Jadi kalau sampai ada masalah dengan salah satu availability zone, ya kita punya cadangan, ya. Pertanyaannya, Anda siapin nggak cadangannya? Kalau cadangannya disiapin, Anda bisa switch dengan cepat. Oke? Nah, selain data center besar, tadi kita buat ada data center besar, ya, yang disebut dengan region, ya. Anda dibantu sama data center kecil, ya, yang disebut dengan edge location, ya. Edge location ini nanti akan mengantarkan konten ke user-user. Nah, ini user, ya. Nah, ini kita, ya. Nanti akan mengantarkan konten-konten ini ke user-user kita, ya. Jadi jaraknya bolak-baliknya nggak perlu jauh-jauh sampai ke data center, ya. Nggak usah bolak-balik jauh-jauh sampai ke data center. Kita cukup aja di edge location. Edge location ini akan menyimpan informasi-informasi yang dia sudah dapat dari data center. By the way, kita baru rilis edge location yang di Jakarta. Ya, kita baru rilis edge location yang di Jakarta. Artinya apa? Buat kita semua yang ada di Indonesia, untuk informasi tertentu, Anda bisa dapat langsung dari edge location yang di Jakarta. Nggak usah jauh-jauh ke yang di data center yang di Singapura. Ya, ini akan mempercepat proses dengan sangat signifikan, ya. Nah, di edge location ini nanti akan disimpan atau diinstall si beberapa feature, ya, kayak fungsi routing, ya, fungsi routing akan ditaruh di sini. Kemudian ada fungsi juga CloudFront akan disimpan di sini. Kemudian ada fungsi security di sini, ada web application firewall untuk mencegah orang-orang yang mau masuk gitu, hacker gitu mau masuk, nanti ditaruh di sini. Kemudian juga ada fungsi security untuk mencegah DDoS, nanti akan disimpan di sini, ya. Dia jagain di depan-depan ini, dia jagain. Ini ada edge location, ya. dia akan jagain di depan-depan sini. Saya kasih warna. Ya. Nanti ini dia ke usernya juga. Ya. Nah, dia ada data center kecil sebagai pembantu. Ya, supaya kita dapat performance bagus dan juga Anda bisa apa? Bisa ada fungsi security di depannya. Oke. Okay? Sampai situ untuk yang modul pertama. Ya, untuk modul pertama, ya. Sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di chat box, di questions. Anda bisa ketemu sama Mas Welly untuk bisa beraudiensi, ya. Ada pertanyaan, nanti Mas Welly akan coba jawab dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian, kita masuk ke layanan-layanan dasar AWS. Tadi kan kita bicara mengenai intronya, gambaran besar mengenai AWS. Nah, sekarang kita masuk ke layanan yang inti. Tadi saya bilang di depan makanan pokoknya atau nasi putihnya itu. Nah, kita mau bahas beberapa, nggak semua, waktunya nggak cukup. Tapi yang penting-penting aja. Yang pertama, EC2, Elastic Compute Cloud. Nah, ini tuh server kita, si komputernya atau CPU-nya kita itu, nah ini, Elastic Compute Cloud. Ya, Elastic Compute Cloud ini, kita bisa deploy aplikasi di dalamnya. Aplikasi kita bisa deploy di dalamnya. Di EC2 ini, kita punya kapasitas komputasi. Ya, nanti ada ukuran-ukurannya. Ada 2 core, ada 4 core, ada 8 core, 16 core, dan seterusnya. Kita punya prosesor-prosesor untuk keperluan kita. Kan keperluan kita juga beda-beda. Ukurannya beda-beda. Ya. Dan kita punya full control untuk resources kita. Kita punya full control. Ya. Dan untuk kita menggunakan Amazon EC2 ini, waktu yang dibutuhkan sangat singkat. 3-5 menit Anda sudah bisa pakai. Udah bisa aktifkan, udah bisa nyalakan, ya. Nah, si Amazon EC2 ini dia tipenya banyak banget dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling kecil sampai paling besar, ukurannya banyak. Jadi Anda bisa pilih, kalau kurang ya kita naikin, kalau 2 core kurang, kita rasa kurang, kita bisa naikin ke 4 core. Kalau 4 core itu kelebihan, kita bisa turunin lagi, kembaliin lagi ke 2 core. Skala, jadi kapasitasnya kita bisa skalakan. Skala naik, scale up, atau skala turun, scale down. Nah, akhirnya dengan flexibility seperti itu, Anda bayarnya hanya benar-benar kapasitas yang cocok sama kita, yang pas. Nggak kelebihan, kalau kelebihan mahal. Nggak kekurangan, kalau kekurangan kita kekurangan. Kapasitas kita nggak bisa fulfilling request, ya. Dan Anda bisa pilih mau Linux boleh, mau Windows boleh, ya. Nanti si EC2-nya ini dimasukin ke dalam region tadi dan availability zone, ya. Jadi nanti kita punya ini kan ada region, di dalamnya ada availability zone AZ. Ini ada region. Nanti si server kita masukin ke sini. Servernya ada di dalamnya. Kita simpan di situ. Ingat region ini, nanti ada region mana ya? Ada region Jakarta misalnya. Nah, kita simpan di situ. Ya, Anda bisa lihat hubungannya ya. Nah, kemudian untuk si server-server ini nanti dikasih deskripsi. Dikasih tag ya. Supaya nanti gampang dikelola. Ya, gampang di-manage. Oke? Nah, si server kita ini tipenya banyak banget. Nah, menyediakan berbagai pilihan jenis instance. Instance type-nya banyak banget, ya. Yang nanti dioptimalkan untuk penggunaan dan persyaratan beban kerja yang berbeda. Beda-beda, Anda butuhnya kan beda-beda. Nanti case-nya bisa beda-beda. Nah, di dalam instance tersebut ada spesifikasi. Core-nya atau intinya ada berapa? Ada 2 core, ada 3, ada 2, ada 4, ada 8, ada 16, dan seterusnya. Anda mau pakai yang mana? Kalau mau pakai 16, keren. Tapi, apa nggak kemahalan. Pertanyaannya kan itu, ya. Memori juga sama. Ada yang 16, ada yang apa? Lebih tinggi lagi 36 dan seterusnya, silahkan. Ya. Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Storage si data bukan si database, si hard disknya juga ukurannya beda-beda, dan kemudian network capacity-nya juga beda-beda, dan teknologi CPU-nya beda-beda. Ya. Nah, sebagian besar instance kita itu pakai teknologinya ini, Intel, Intel Xeon. Intel Xeon. Di dalamnya ada si otaknya itu, dia pakai Intel Xeon. Nah, karena tadi si apa kriterianya ini banyak, ya. Kriteria ini nanti kalau disilang-silang, ya, di mana kita ada yang saya perlu core banyak, ada yang saya perlu memori banyak, ada yang saya perlu storage banyak. Ini kan kalau kita bisa jadi satu kombinasi, ya. Jadi bisa jadi pilihannya bisa banyak. Ya sudah, kita kategorikan. Ya. Jadi kita kategorikan menurut purpose-nya, menurut tujuannya. Ada yang tujuannya umum, yang umum-umum aja lah, web application, intranet portal. Nah, ini ada instance-instance yang dikategorikan untuk yang general purpose. Beban kerjanya seimbang antara memori, prosesor, storage, dianya seimbang. Nggak terlalu perlu yang spesifik. Ini ada satu kategori yang namanya general purpose, ya. Ada juga yang dioptimize, komputasi optimize. Nah, ini komputasinya dioptimize, saya perlu prosesornya yang tinggi. Ya. Nah, saya mau fokus di prosesor. Contohnya kalau kayak high performance computing, ya, high performance computing, nih komputasi berkinerja tinggi pakai yang ini. Atau misalnya data lake, ya, data lake ini very weird banget, ya, diterjemahkan jadi danau data. Data lake ini dia juga perlu komputasi yang tinggi, ya. Nah, ini Anda bisa pakai yang compute optimize, dioptimalkan untuk komputasi. Ada juga yang memory optimize. Kalau Anda perlu memorinya tinggi, pakai yang memory optimize. Terutama kayak misalnya Anda yang melakukan processing untuk database activity, itu kan nggak langsung ke hard drive. Tapi kita masukin dulu ke memory, baru nanti kita proses di memori, ya. Nah, ini perlu memorinya tinggi, ya. Jadi ini ada kategorinya juga. Ada juga yang mau pakai GPU, graphical processing unit, ya, kayak machine learning, 3D rendering. Nah, ini bisa apa? Kita bisa pakai yang accelerated computing. Kemudian ada juga yang optimal untuk apa? Untuk penyimpanan, ya. Untuk storage, ya. Untuk storage berarti dia si proses input outputnya diprioritaskan. Ketika diprioritaskan performance untuk storage mekanismenya jadi lebih baik. Oke. Okay? Nah, ini si prosesornya dari yang paling kecil bisa sampai yang paling tinggi. Ada yang bisa sampai 28 core. Sekarang sih udah lebih dari ini, ya. Sekarang udah lebih, hanya sekedar ilustrasi bahwa ada ukurannya dan Anda punya kapasitas sampai yang seberapapun besarnya, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, gimana cara kita menggunakan si EC2 instance ini? Jadi nanti Anda diberikan satu konsol, ya, satu manajemen konsol. Di mana ada user interface-nya. Dari user interface itu nanti pertama-tama ketika Anda masuk di dalamnya, Anda tentukan dulu region-nya mau yang mana, ya. Pilih dulu region-nya, ya. Region-nya mau yang mana? Jakarta kah atau SG kah, Singapura kah atau Hong Kong, ya. Ditentukan dulu mau yang mana. Sesudah Anda pilih, ya, region yang mana, kemudian baru Anda pilih si EC2 instance-nya yang mana. Ya, ini AMI, Amazon Machine Image-nya yang mana. Jadi Amazon Machine Image itu apa? Dia itu berupa template. Dia itu template ya. Dia template di mana di dalamnya Anda bisa pilih saya mau operating system-nya apa. Kemudian saya mau aplikasi yang saya aktifkan di dalamnya apa. Nah, ini ada template-templatenya. Anda bisa pilih template-nya apa aja. Ada Linux, ya. Ada Ubuntu, ada Windows, kemudian ada Mac OS, ada macam-macam. Nah, Anda pilih flavor-nya mau yang mana. Sesudah Anda pilih ini, baru kemudian tadi Anda pilih jenis instansinya. Tadi yang kita bahas di depan. Mau berapa core sih? 2 core, 4 core, 8 core, memorinya berapa, storage-nya sebesar apa, kapasitas jaringannya sebesar apa. Udah ini beres semua, baru Anda konfigurasi jaringan. Jadi, sebelum Anda taruh isi itu Anda, ini, Anda harus buat dulu dong landasannya. Ya. Nah, landasannya ini si network-nya. Si network-nya ditaruh di situ. Landasannya dibuat dulu. Kalau enggak, si resources-nya mau ditaruh di mana? Ya. Si network-nya dibuat dulu, kemudian Anda konfigur IP-nya berapa, security group-nya seperti apa, volumenya apa, storage volume-nya, ukurannya, si hard disk-nya mau seberapa besar. Udah diberesin semua, baru si resources-nya dimasukin di situ, baru Anda bisa gunakan, baru bisa Anda pakai. Lebih lanjut tentang Amazon mesin image, ini kan pilihan. Ingat tadi dari sini Anda bisa ada yang, oh saya mau Linux atau mau yang Windows, ya, mau Linux atau Windows. Nah, di ingat bahwa si mesin Amazon mesin image ini dia template. Cuma catatan aja, isinya Anda mau pilih operating system-nya apa, Linux atau Windows, cuman kayak begitu doang. Cuma kayak gitu, ya. Tapi ada tambahan lah dikit-dikit bahwa di dalamnya Anda ada root volume-nya maunya yang mana, kemudian juga ada juga berapa banyak sih hard disk yang Anda mau pakai nih yang bawah, pemetaan perangkat blok. Ini hard disk-nya mau berapa biji, ya, yang akan di-attach ke nanti ke si EC2-nya. Ya, hard disk-nya berapa biji yang mau di-attach. Kemudian, siapa yang boleh pakai? Meluncurkan izin. Siapa yang boleh pakai? Siapa yang boleh nyalain? Ya? Siapa yang boleh nyalain? Nah, ini juga dicatat di AMI. Ini penting. Soalnya kalau kita udah punya satu image yang bagus, ya, kita kan nggak mau dong, totonya orang lain nggak dikenal, totonya bisa pakai kayak begitu. Ya. Makanya ini ada informasi-informasi seperti ini. Kemudian, ada dari EMA ini, ya, kita pilih berdasarkan apa? Region. Si EMA ini, dia terikat sama region. Jadi kalau EMA yang dari region yang satu, nggak bisa totonya Anda pakai di tempat lain. Ada mekanismenya kalau Anda mau pindahkan, betul, ada mekanismenya. Tapi pada intinya secara nature, si EMA ini dia terikat sama si region-nya. Ya. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya seperti apa yang saya sudah bahas,